Baik, saya buka kitab Muhimmah fil Ilm al Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke berapa? Muka surat yang ketiga itu Rumi. Rumi yang Jawi. Muka surat 30 bahagian apa? Cuba cek tengok. Baik. Muka surat 9 yang Jawi punya. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang hukum-hukum berkaitan dengan wanita, hukum-hukum berkaitan dengan perempuan. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalui akan isterinya atas palunya. Apa benda ni tuan-tuan? Ha? Yang ada kitab pun tak faham. Tambah yang tak ada kitab pula lagi tak faham. Saya ulang balik. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah satu hadis. Tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang memalui akan isterinya atas palunya. Apa benda? Tak tahu tak? Kita masih lagi bercakap tentang menasihati isteri, mendidik isteri, mengajar isteri. Nabi Muhammad kata jangan pukul. Pukul isteri ni pilihan akhir. Mula-mula nasihat dulu. Didik dulu, cakap dulu. Lepas didik cakap tak mau, barulah tinggalkan tempat tidur. Nabi Muhammad pernah tinggalkan tempat tidur Zainab binti Jahsy 2.5 bulan. 2.5 bulan dia tinggalkan tempat tidur. Dia tak balik rumah Zainab. Sebab apa yang dia tak balik rumah Zainab? Sebab Zainab kata dekat isteri Nabi yang seorang lagi yang bernama Sofia. Setiap isteri Nabi, Nabi bagi seekor unta. Habuan nak angkat barang, habuan nak berjalan. Macam kita lah, isteri ada 3-4, seorang sebiji kereta. Nabi bagi unta. Tak juga. Ya? Cuma kereta dengan unta. Jadi kalau tuan-tuan ada isteri, isteri pertama dapat kereta, isteri kedua pun kereta lah juga. Jadi bagi masing-masing. Sofia ada, Aisyah ada, Zainab ada. Cuma Zainab ni kaya. Bila dia dapat unta pada Nabi, unta dia yang asal mula ada, macam dia kaya. Nabi tambah lagi satu, alhamdulillah. Sofia ni perempuan, isteri Nabi daripada anak Yahudi, bangsa Yahudi. Jadi Nabi satu hari nak berjalan. Nabi kata dekat Zainab, "Nak, unta kamu banyak. Ambillah seekor, pinjam kepada Sofia. Unta Sofia sakit. Tak boleh bawa barang, tak boleh berjalan." Maka Zainab berkata, "Apa saya nak bagi pinjam unta saya pada anak Yahudi tu?" Zainab kata macam itu pada Rasulullah. Rasulullah pun marah, merajuk Rasulullah 2.5 bulan dia tak balik rumah Zainab. Nabi tak pukul pun. Nabi merajuk, Nabi marah. Nabi marah ni Nabi pergi masjid, Nabi duduk. Itu tanda Nabi marah. Kita dalam marah isteri kita pergi mana? Tak tahu pergi mana? Tengok gusti, kedai kopi, lepak. Ambil tasik, dan malam-malam terjun dalam tasik tu. Nabi kalau dia merajuk, dia marah. Dia tak marah. Dia datang masjid, dia semayang, dia baca Quran. Dia tak balik rumah isteri yang dia marah. 2.5 bulan merajuk tuan-tuan. Bila lepas merajuk, Zainab minta maaf. Zainab kata dia tak nak lagi dah hina orang. Dia tak nak hina orang. Barulah Nabi balik rumah Zainab. Dan selepas itu Zainab menjadi isteri Nabi yang rajin sedekah. Tuan-tuan, satu hari Nabi berjalan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah berjalan bertembung dengan satu orang. Orang tu berjalan sengit-sengit. Jenis badan besar. Dia punya tak balance, dia punya roda. Kalau orang badan besar, dia tak balance kaki. Sengit-sengit. Jadi Aisyah ni ikut cara orang itu berjalan. Diejeknya, diajuknya jalan macam tu. Macam tuan-tuan tengok cerita pendekar punya lapuk lah. P. Ramli, Haji Sattar, Sudin, dia nak minta maaf dekat Cikgu Rus. Kan ada Pak Osum tu. Oh, Syok. Ha, kamu dulu minta maaf. Jadi bila dengar tapak kaki je, Haji Sattar lompat. Lompat-lompat bukan Cikgu Rus. Rupa-rupanya Erni. Orang gajinya. Apa khabar? Nama saya Aziz. Yang situ Sudin. Yang situnya Ramli. Nama ini apa? Nama saya Annie Jasmine. Dia masuk ke dalam bilik. Eh, apa Annie Jasmine dah? Dia kata, bukan Cikgu Rus lah. Sekali Erni lah. Tentang tengok cerita. Balik rumah tentang buka cerita pendeka punya laku. Haji Sattar dia tiru cara Erni tu berjalan. Sekali Erni lah. Itu hukum dia mengumpat dosa. Jadi Aisyah ni tiru cakap. Tiru orang tu berjalan. Nabi kata, Syah. Syah. Kalau ambil air ni, ambil air ni, dituang dalam air laut, air laut jadi apa? Kalau air tawar ni, pergi tuang dalam laut, air tawar ni jadi apa? Jadi mesin. Air laut? Tawar tak? Tak tahu apa macam tu. Macam itulah orang yang mengumpat. Ibadat yang kamu buat, kamu dah bagi pada dia, habis ibadat kamu. Macam kamu tuang di dalam air laut yang banyak. Sebab itu mengumpat ada dua. Satu mengumpat dengan lidah. Satu mengumpat dengan kelakuan. Tuan-tuan ejek cara orang berjalan, ejek cara orang bercakap. Maka tuan-tuan telah mensedekahkan pahala tuan-tuan pada orang itu. Dia gagal. Tuan-tuan ejek dia gagal. Aku tuan-tuan tiru dia balik. Pahala tuan-tuan dah sedekahkan. Jadi tuan-tuan jangan ejek orang. Tuan-tuan ajuk dan ejek orang. Mengumpat pun tuan-tuan sudah mensedekahkan pahala tuan-tuan pada dia. Percuma dia. Sebab tu saya seronok orang ngumpat saya. Sebab saya dapat pahala free. Tuan-tuan ejeklah saya banyak-banyak. Dapatlah free pahala. Baik. Jadi, jangan pukul. Nabi tak pergi pukul lagi. Sebab tu dia kata tadi, tiada dinyatakan nak pukul. Dan nak pukul pula, tidak boleh sampai berdarah. Dah tinggal 3 bulan bodoh melawan ni ustaz. Saya pun hilang sabar ustaz. Saya buh penerajang ustaz. Tu dia ganasnya buh penerajang. Haram. Saya ambil hammer ustaz. Dia katuk kepala dia ustaz. Haram. Saya tampar dia ustaz. Patah gigi dia ustaz. Haram. Saya tumbuk mata dia ustaz. Lebam ustaz. Haram. Saya buat sampai darah ustaz. Pecah bibir dia ustaz. Haram. Itu nak pukul isteri macam mana ustaz? Pukul kerana mendidik. Ambil lidi, pukul. Sekali je. Kamu lawan abang ya. Pak bagi sekali. Dah lah. Ini ambil batang penyapu. Haram. Batang penyapu ni untuk anugerah. Malih bandaran. Yang tak buat kerja je. Ustaz. Bukan suruh pergi pukul isteri. Sekarang ni penyapu je tuan-tuan. Kok baru ni dah tukar lain dah. Hak dulu tu. Dia bagi penyapu ke orang. Lah. Dengan penyapu tu orang sapu dia habis. Lah duduk menung. Ya. Apa benda lah. Dulu orang buat teklok. Ha, buat teklok ke orang. Ha, sekarang buat teklok menung. Kesian tu tengok tuan-tuan. Baik, jadi bila kita faham macam tu. Dia tak boleh ambil penyapu dia lidi tu. Lidi penyapu. Besar mana lidi tu? Ha. Satu je sap. Bukan satu bekas penyapu balon, bukan. Allahu akbar. Pukul tu pula mesti dengan tahu ada berubah isteri ni. Boleh berubah tak? Ha, boleh pukul. Kalau tak boleh berubah, haram pukul. Saya pukul pun tak guna ustaz. Hari tu saya pukul dia dah. Aduh, dia pukul saya balik, ustaz. Seminggu saya hospital, ustaz. Tak payah lah. Kalau gitu tak payah pukul lah, tuan-tuan. Ada jalan lain. Bukan maknanya pukul, tumbuk, sepak, terajang, ambil pisau, kejar isteri pula, ambil tali pinggang, balun pada isteri. Bukan. Itu tak ada hak langsung suami buat macam itu. Sebab tu dia kata tadi, tiada dinyatakan, tiada dinyatakan laki-laki pada barang yang boleh pukul, melainkan cara yang saya sebut tadi. Dan waris daripada Nabi SAW, sesungguhnya bersabda, ia aku melihat di dalam neraka kebanyakan segala isinya perempuan. Nabi kata, aku tengok dalam neraka kebanyakan isinya ialah sekalian perempuan. Kebanyakan ahli neraka ni perempuan. Orang Melayu faham tentang itu. Dia tak baca perhabis. Cuba tuan tengok. Dan waris daripada Nabi, sesungguhnya aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Bermula yang demikian itu sebab sedikit to'at bagi Allah dan Rasulnya, dan sedikit pula to'at kepada suami. Bukan majoriti dalam neraka tu perempuan. Tuan-tuan faham tak hadis ni? Bukan majoriti neraka tu isinya perempuan. Kebanyakan perempuan yang masuk neraka ialah pasal tak taat pada Allah, tak taat pada Nabi, tak taat pada suami. Tu maksud dia, bukan mana kebanyakan perempuan itu di dalam neraka, ya Allah. Padahal kuliah-kuliah, ceramah-ceramah perempuan paling banyak. Tuan-tuan buatlah mengaji mana-mana pun, perempuan juara. Tak tahulah belah KL ni, belah saya di Ipoh ni, buat kuliah apa pun perempuan menang. Juara perempuan tu. Mereka datang dengan ceramah pun naik juara. Cuma tuan-tuan buat kiam mulai, perempuan penuh. Edarkan tabung, perempuan isi tabung. Ajak puasa sunat, perempuan lagi puasa sunat rajin. Apa sebab pula? Kadang-kadang perempuan lagi banyak pahala pada laki-laki. Sebab susahnya mereka nak buat ibadat. Perempuan nak buat ibadat, kena rambut sehelai pun tak boleh nampak. Laki-laki, rambut berhelai-helai pun boleh nampak. Pakai baju, pakai lengan t-shirt saja pun laki-laki boleh semayang lah. Perempuan boleh. Kena pakai telekung lah, anak telekung, mok telekung. Pahala banyak mereka lagi. Pahala mereka banyak, tuan-tuan. Cuba tengok dia puasa. Mana teruk? Laki-laki puasa ke perempuan puasa teruk? Mana yang teruk puasa? Laki-laki ke perempuan teruk? Laki-laki lah teruk. Tidur. Menuh, tak larak saya. Maknanya laki-laki lah teruk puasa sampai tertidur, tak larak lah. Suruh masak, tak larak, apa pun tak larak. Cuba tengok orang perempuan. Mereka lah masak, mereka lah pergi market, mereka lah pergi pasar Ramadan, bungkus ikan. Mereka lah basuh pinggan, mereka lah buat air sirap, mereka lah bangkit sahur. Mereka lah buat semayang terawih sampai habis, laki-laki lapan cabut. Perempuan mana ada cabut, dia tunggu sampai 20. Kadang-kadang memang dia tunggu lah, dia tidur. Dia tunggu, kita ingat dia semayang, apa dia tidur belakang nanti. Jadi tuan-tuan, tak mana yang kata perempuan ni jahat? Tidak. Maksud hadis ni ialah kebanyakan perempuan yang masuk neraka kerana yang tu yang maksudnya. Bukan dia kata kebanyakan ahli neraka tu perempuan. Jauh bahasa lu. Aku melihat di dalam neraka kebanyakannya perempuan, disebabkan mereka itu masuk neraka kerana apa? Kebanyakannya kerana tak taat kepada Allah. Allah suruh pakai tudung, tak nak pakai. Allah kata jangan mengumpat, yang tu lah sedap pun. Allah kata jangan fitnah, yang tu lah sambal dalam ucapan pun. Ya, asam, sambal belacan dalam nyimbang, fitnah lah, sedap. Lagi banyak lagi sedap. Pasal tak taat pada Allah. Yang kedua, tak taat pada Rasul. Nabi kata dah, nak buat apa-apa benda pun, tanyalah suami dulu. Kira dia. Tak tanya suami dah, ni tak bayar. Tak hormat suami, biasa. Ya? Ini yang kata tak taat. Dan sedikit pula mereka itu taat kepada suami. Taat kepada Allah, lulus. Saya tak nak sebut orang putih, kan? Tuan-tuan marah pula. Taat kepada Allah, lulus. Ya, bahasa Inggeris lain. Taat kepada Nabi, lulus. Taat pada suami, tak lulus. Still. Ha, yang tu masalah. Supa kita lah, orang lelaki-lelaki ni pun. Ya, orang lelaki-lelaki ni, ya Allah. Bila sebut hukum Allah Ta'ala takbir ni ke? Bila penceramah kata kita hendaklah menegakkan hukum hudud dalam negara kita. Takbir! Allahu Akbar. Punya semangat. Balik rumah daripada ceramah pukul 1 pagi sampai. Anak darah duduk tunggu dekat ruang tamu. Ayah, besok ada orang nak minang. Minang siapa? Minang saya lah. Oh, bagus. Siapa orangnya? Dia ni satu ofis dengan saya. Dia dah kahwin dah. Ha? Ada nak minang kamu kerja ada apa pula? Saya nak jadi isteri nombor 2 dia. Ha? Pantang tok nenek aku menikah dua. Nampak? Tang tadi dia sebut, kita hendaklah melaksanakan hukum Islam. Takbir! Bila anak dia nak nikah dua, anak darah dia orang minang nak jadi isteri nombor 2, dia punya bantah lah tuan-tuan. Tidakkah menolak hukum poligami itu macam juga menolak hukum hudud? Sama. Orang lelaki-lelaki kalau dia menikah 2, dia setuju. Tapi kalau anak dia perempuan nak jadi isteri nombor 2, dia bantahlah, ya Allah. Ini yang kita kena faham. Bukan bermakna menolak satu hukum hudud saja yang boleh merosakkan iman. Menolak mana-mana hukum dalam Quran. Mungkin menolak hukum sayang, mungkin menolak hukum puasa, mungkin menolak hukum hudud, mungkin menolak hukum poligami, mungkin menolak hukum-hukum-hukum, walaupun satu hukum. Dengan satu hukum kita tolak, keseluruhan Al-Quran juga telah tertolak. Baik, berbalik pada masalah ini, dia kata, sebab sedikit taat pada suami, tak mau dengar cakap suami. Suami kata, pergi mengaji. Esok pergi mengaji tu. Mereka ada kuliah tu. Pukul 9 sampai pukul 12. Pergi. Tak nak lah. Buat apa pergi duduk rumah bagi tengok Ultraman. Tak payah tengok Ultraman tu. Ultraman mesti menang. Buat marilah raksasa macam mana pun. Dia menang punya. Elok menyala je lampu dia. Dia buat pula power dia. Wow. Kalau dah tahu dah dia nak menang, buat apa tengok? Pergi mengaji kat surau tu, Al-Iman. Pergi mengaji, dia kata, tak mau. Kita lawan kamu, ya, kata dia. Saya tak mau, ini hak saksi saya, abang. Ini perintah abang. Abang tak mampu nak mengajar kamu mengaji. Abang tak mampu nak bagi didikan pada kamu. Kamu pergilah, numpang-numpang mengaji. Isteri tak datang, itulah punca masuk neraka. Suami kata datang, bukan kamu mengajar. Kamu mengaji, dengar je. Yang letihnya, ustaz tu, pukul 9 sampai pukul 12. Kamu nganga pukul 9 sampai pukul 12. Letih cakap pada nganga lagi. Tapi dia tak mau datang, sebab tak ada mengaji ni saja, tuan-tuan. Dah sedikit taat pada suami dia. Kadang-kadang isteri buat apa yang suami suruh buat, tapi bukan yang macam suami suruh. Pah, ini udang. Kamu masak lemak, ya. Jadi puah pun ambil udang, dimasaknya merah. Masak cabai, masak cili. Bila balik suami, mana masak lemak ni? Lemak, lemak, kolesterol. Masak cili ni pun salahnya, ya Allah. Kan abang dah kata, abang nak makan masak lemak. Mendengar ada orang tu ni, orang masak makan je lah. Dia masak juga, tapi bukan kehendak suami. Yelah ustaz, kalau dia makan lemak setiap hari datang kolesterol jantung macam mana ustaz? Lantak dia, dia nanggung kan kita pun. Masalah dia ustaz, kalau dia tak menyusahkan saya, tak apa ustaz, dia masuk IJN, saya kena tunggu ustaz. Dah hukum suami macam itu dia nak. Selagi mana tak salah pada hukum syarak, lantaklah tuan-tuan. Yang keempat, kenapa perempuan tu banyak masuk neraka? Tabarruj. Apa dia tabarruj? Tabarruj ialah apabila hendak keluar daripada rumah, nescaya memakai yang kemegah-megahan kainnya. Dia nak keluar daripada rumah, dia mula cari dah kain hak lawa-lawa, hak megah-megah. Ustaz, yang megah-megah, yang lawa-lawa tu apa? Yang megah-megah, yang lawa-lawa tu, bila kita tengok sekali, nak tengok lagi, ha, itu dia. Yang megah-megah tu apa? Bila kita tengok, seperti lawanya baju. Selagi mana boleh tengok-tengok, ha, itulah megah. Tapi kalau dia pakai baju macam akak-akak kita ni, tengok sekali tak tengok dah, ha, tu bukan megah. Tak tanya pun beli kat mana. Pakai kain macam tuan-tuan ni, ha, di mana beli kain ni? Cantik, kata dia. Ha, tak ada orang tanya pun. Itu bukan tabarruj. Yang tabarruj ni orang pakai, orang pakat pegang kain kita. Ya Allah, cantiknya, lembutnya. Berapa banyak kilo labu ni? Labu uci, labu kundur banyaknya. Ha, itu yang kata tabarruj. Saya nampak macam akak-akak belakang ni, insyaAllah tak ada tabarruj apa. Biasalah kain tu 4.5 meter, 18 ringgit meter. Okey lah tu. Tak nampak pun kilau-kilauan tu. Yang tabarruj tu apa, tuan-tuan tengok hak penyanyi duk pakai tu. Merlik relak. Ada manik bentuk haji lah. Dia padam semua lampu stadium tu, lampu dia sorak je lah. Ha, tu nama tabarruj lah tu. Ya, tudung dia berkilau-kilauan tu, dia merlik-relak. Kalau berjalan tengah malam tu, orang nampak alien ke apa ni, Allah, lampu apa ni. Ha, itu nama dia tabarruj. Yang pertama, tabarruj letak pada kain atau pakaian atau tudung. Yang kedua, tabarruj letak pada berhias. Solek muka. Solek muka. Tak salah orang perempuan solek. Tapi untuk suami. Dan suami pun nak tengok isteri bersolek untuk dia, pergilah beli make up itu. Supaya isteri make up dan tuan-tuan pun up. Kan? Nak bagi mereka make up, buat. Ini gincu tak pernah beli, bedak tak pernah beli. Beli hari tu dah besar, isteri tak pakai. Beli di mana? Pasal malam RM2. Gincu RM2 tuan-tuan. Kena ayak sikit dia meleleh ni. Pergi kenuri, pergi minum air, sirap apa. Tuan lah meleleh dengan gincu-gincu meleleh ni. Pergi ambil tisu pula. Lagi naik atas ni pula. Oh, tak. Isteri tak pakai dah lah tuan-tuan. Sila beli hak mahal sikit. Untuk kita. Ni abang beli kan bedak, ini alas bedak, ini lapik bedak, ni gincu saja, ni gincu untuk malam. Ini untuk celak mata. Ha, pilih hang nak pakai mana pun. Untuk isteri dapat pahala. Dapat pahala tu. Buat keluar tu dia, macam-macam color tu. Dekat 40 color tu, ya Allah, jenuh pilih. Tak sini, tak sini. Untuk suami tak apa. Bila dia celik mata, warna lain. Bila dia pejam mata, suami tengok orang lain pula dah. Takut apa pula ni. Untuk suami sunat dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan buat keluar alat solek tu, keluar daripada rumah nak tunjuk pada orang, haram hukumnya. Dan ustaz, saya niat dia bukan bergantung pada niat ke ustaz? Macam memang akak memanglah akak pakai semua-semua tu kan. Tapi ni akak nak tunjuk pada orang bahawa macam suami akak ni, dia ambil berat kat akak kan. Jadi dia belikan benda-benda ni, jadi akak jadi lawa bila akak pakai. Dia cantik. Jadi kalau orang tanya pun, dia tu isteri siapa? Orang akan jawab kan, isteri dia kan. Jadi suami akak juga yang untung. Jadi akak solat bukan untuk akak sebenarnya, untuk dia. Supaya orang puji dia, dia pandai jaga isteri dia. Saya dah kata dah tadi, tidak boleh menyolek satu benda yang haram untuk nampak halal. Tak boleh. Hukum tak boleh? Tak boleh. Tuan-tuan pergi kalau Baitul Maqdis kan tuan-tuan, bersolek, bergincu, bercelok, pipi merah ni kena halau. Balik. Duduk lambat dengan turun-turun. Langsung tak bagi tabarruj. Langsung tak boleh. Jadi Islam membenarkan bersolek untuk suami. Dan suami juga dibenarkan bersolek untuk isteri. Tapi taklah pakai bedak, gincu, jangan. Ingat tuan-tuan ambil ginsu isteri pula. Untuk apa pemakaian ni? Untuk iyalah lah. Dia kata, jangan. Tuan-tuan pun naik geli tengok laki macam tu. Ya Allah, apalah laki aku ni. Bersolek dengan cara lain. Laki-laki bersolek berdandan misai, berdandan janggut, berdandan rambut, berdandan pakaian. Duduk di rumah pakai baju lawa-lawa. Boleh. Sunat. Jangan tak pakai baju duduk di rumah. Pakai kain pelikat saja. Isteri tak selera. Ya, isteri tak berselera. Pasal tak solek. Soleklah pakai baju lawa-lawa umbrella. Siam pun siamlah janji umbrella. Pakai lawa-lawa. Macam mana kita nak isteri kita lawa pada kita, begitulah isteri nak kita lawa pada mereka. Baik, kemudian yang ketiga, tabarus itu apa? Membaikkan ia akan dirinya. Bila berjalan itu melenggang-lenggokkan, itu nama dia tabarus. Dikontrol jalannya. Berjalan pula nak bagi saja, nak bagi orang tengok dengan wanginya, dengan cara dia berjalannya saja lalu di depan orang ramai itu, nak bagi orang perhati. Ya, dia nak attract orang supaya orang tengok pada dia, menarik orang pada dia. Itu dipanggil sebagai tabarruj. Baik. Dan kata dia lagi, tamana itu hilang. Dan keluarlah ia memberi fitnah akan manusia dengan dirinya. Saya tengok baru ni, balik pada mengajak, tengok jangan tidur lagi. Tengok cerita apa ni jangan tidur lagi. Dia tak lagi tidur. Jadi saya pun tengok. Tengok dia kata kita undang satu penyanyi. Penyanyi tu pakai tudung. Cantik tak? Tapi dada tu buka lah. Ilaha illallah. Itulah tabarruj. Tudung pakai. Tapi dada dia terbuka. Pakaiannya ketat. Maka haram walaupun pakai tudung. Tak boleh lah tengok. Haram tetap haram. Sebab ada orang faham sekarang ni, bila bertudung tu dah halal lah. Sedangkan dadanya nampak, lengan dia nampak, sini nampak, bentuk badannya pula ketat bajunya, tetap dikira haram. Itulah tabarruj. Fitnah. Kita tengok ni pun fitnah. Jadi dia jawab, saya pakai, saya pakai. Yang you all tengok saya dan you all rasa tak seronok dengan saya, itu bukan masalah saya, itu masalah you all. Ini dia akan jawab ni, kitab dia sebut. Sebab ada orang yang jawab begitu. Ustaz, saya pakai ni hak saya. Yang laki-laki tengok saya, mereka rasa tak selesa tu kenapa? Mereka lah salah, bukan salah saya. Ni dia, kitab ni jawab. Kitab ni kata apa? Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera manusia daripadanya. Memang dia kata saya, okey saya dengan pakaian ni saya selesa Ustaz. Saya selesa. Dengan pakaian kain belah ni Ustaz, selesa. Sebab saya naik tangga, ofis saya tak ada lift Ustaz. Memang saya kena naik tangga. Dengan kain sebelah Ustaz, senang untuk kita melangkah. Kalau saya untuk memudahkan kerja saya, saya pakai macam ini, dan orang laki-laki rasa tak selesa dengan saya, itu bukan salah saya, salah mereka. Kerana mereka tak rasa selesa. Kita jawab balik, orang laki-laki tak selesa pun sebab agak pakai tak selesa. Benda di depan mata, lalu-lalu, selesa kan? Tak selesa juga. Walaupun agak suka pakai macam itu, tetapi hukum kata tak boleh. Hukum kata tidak boleh, tidak boleh. Habis tu apa yang bolehnya Ustaz? Lah, berlambak lagi boleh. Baju kurung, kebarung yang tak ikut bentuk badan, jubah, tudung tutup aurat elok-elok, pakailah warna apa-apa. Islam tak pernah larang orang perempuan nak pakai baju warna apa, pakailah. Tudung warna apa, pakailah. Tapi syaratnya tutup aurat. Tak, saya tak boleh terima konsep tu Ustaz. Kalau tak boleh terima, itulah sebab orang perempuan masuk neraka. Itulah jawapannya. Saya yang pentingnya kerja saya siap. Niat saya bukannya niat nak menunjuk. Niat saya kerana nak berpakaian kerja Ustaz. Kalau itu pun tadi salah, saya tak boleh terima lah macam ni. Cakap tak boleh terima pula. Ini bukan cakap saya. Ini cakap hukum. Cakap hukum. Satu pelajar saya, dulu mengaji dengan saya, pakai tudung. Elok pakai tudung. Satu hari saya masuk dalam kelas, tengok dia dah pakai skap. Nampak tengkok lah. Saya tanya pada ketua kelas, pasti kok tu dah lain macam. Entah ustaz, fashion gitu dia. Yang itu tudung kepala. Itu tak nasihat tu, dah nasihat. Dia kata suami dia pun tak larang, buat hukuman nak larang. Suami I pun tak larang, yang you all sibuk buat apa? Subhanallah. Elok dia masuk kelas, saya tegur. Macam mana pakaian dalam Islam? Dia tunduk. Itulah kali terakhir dia masuk kelas. Sampai sekarang tak masuk lah. Dia tak mau terima hakikat tu. Tak mau masuk lah. Dia tetap nak pakai macam tu. Dia beritahu kat kawan-kawan, beritahu dekat ustaz. I kurang-kurang, I pakai juga skap. Orang lain langsung tak ada skap. Dia jawab gitu. Pesan pada ustaz, I ni kurang-kurang I pakai skap lagi tau. Orang lain skap tak ada. Tengah rambut aje. I lebih baik lagi. Tak apalah. Saya kata dekat sahabat-sahabat dia, saya kata jawab. Ustaz Kazim kata, pakai skar, nampak tengkok, lebih baik tu saya pakai skar. Sama hukum macam orang tak pakai tudung. Sama saja. Semayang ada 5. 4 semayang buat, subuh tak buat. Macam tak semayang semua. Ulang balik. Semayang ada 5 kali. Sekali dia tak buat, saja-saja tak mau buat, subuh ni malah buat, macam tak semayang 4-4 tadi. Islam bukan macam matematik. Matematik kalau markah 70 lulus. Kalau 80 ke atas A, 80 ke bawah B, 50 pun lulus. Yang failnya 30. Kalau kamu dapat 60 pun okeylah, cukup makanlah, tinggal lulus lagi lah. Dalam Islam tak ada macam itu. Kalau Allah kata 5, 5 lah. Dia tak boleh buat 4. Kalau Allah kata sebulan, sebulan lah puasa. Tak boleh kita buat 10 hari. Melainkan bagi orang uzur, sakit dan sebagainya. Jadi begitulah dalam bab pakaian. Kalau Allah kata haram, haram lah. Kalau Allah kata wajib, wajib lah. Macam kita lah. Orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek. Kira saya ni okey ustaz. Poha saya okey, tak nampak. Nampak bola lutut je. Kawan saya ustaz main bola pakai spender je ustaz. Sama lah hukum dia. Tak ada beza apa langsung. Serupa saya. Saya ni ustaz kira baik ustaz. Saya curi ayam. Kawan saya ustaz curi kambing ustaz. Lagi besar. Kita jumpa pula orang curi kambing. Okey lah curi kambing. Kawan saya ustaz curi lembu ustaz. Bola kereta Iswara ustaz. Tu yang keluar dalam paper tu kawan saya tu. Oh sudah. Kalau kira macam tu you know. Saya kira lembu saya okey tak? Saya curi. Gajah sarkas tu saya curi tak? Oh. Mana boleh macam itu? Mencuri tetap mencuri. Hukum tak hukum. Baik. Yang terakhir. Yang terakhir. Kamu nak tadi? Dan kerana inilah bersabda Nabi SAW, bermula perempuan semuanya aurat. Bermula perempuan semuanya aurat. Semua ustaz. Macam yang kita fahamlah, muka tidak aurat. Muka tidak aurat. Pergelangan tangan tidak aurat. Betul ustaz? Aurat. So macam saya naik motor, saya pakai kain baju kurung ustaz. Suami bawa motor, saya duduk belakang. Kadang bila naik motor nampak betih ustaz. Aurat. Habis tu buat macam mana ustaz? Pakai seluar panjang. Pakai seluar senam robing tu. Kemudian pakai kain baju kurung, naiklah motor. Tak apa. Dia tak nampaklah betih tu. Oh gitu. Macam suara pula ustaz macam mana? Suara ni asalnya aurat. Tetapi dia menjadi tidak aurat dalam beberapa kes. Aurat suara itu bila dicantikkan. Dicantikkan suara. Masa itu baru aurat. Seperti dilagukan. Suara itu dilagukan. ya, demi cintaku padamu. Itu maknanya dilagukan suara. Walaupun baca Quran Ustaz, walaupun marhaban, berjanji. Kalau lagu sama-sama perempuan, boleh penyanyi-penyanyi perempuan menyanyi untuk perempuan, harus. Ha, tuan-tuan, kelab wanita kemensah ni nak memanggil seorang penyanyi, Ella. Nak buat untuk wanita saja, harus. Panggil Ella, ha, menyanyilah ramai-ramai dalam satu, dalam satu dewan. Tutup semua dewan tu, orang laki-laki tak ada. Perempuan menyanyi, laki-laki, perempuan mendengar. Technician speaker tu pun perempuan. Makcik leha duk kontrol. Tak apa tuan-tuan. Semua perempuan harus. Aku panggillah Ella menyanyi. Rama, Rama duk menyanyi. Tak ada apa langsung tuan-tuan. Tak salah. Tak aurat. Ataupun perempuan nak marhaba, nak berzanji, qasidah, nasyid. Semuanya wanita belakang. Tak salah. Pertengah lah lagu apa. Tapi laki-laki tak ada. Bila ada laki-laki seorang duk cokong, duk dengar kita nasyik, kita duk kuaya tu, ha, yang tu yang jadi salah. Tetapi ada yang kata boleh, kalau suara perempuan tadi digembelingkan sampai tak tahu siapa yang vokalis, vokal utama tak tahu, digembelingkan dalam bentuk ramai-ramai, tak apa. Macam kuaya tu, tak tahu siapa leader. Tak depan dia saja buat, buat lagu tu. Apa ada konduktor dia saja yang duk buat instructor dia tu. Ya hak budak-budak duk menyanyi tu dengan mulut. Kita sorak pun tak sedap. Jadi ada ulama kata hukumnya, pasal tak cam siapa punya sorak, hukumnya harus. Hukumnya harus. Sebab tu dengar radio orang perempuan jadi juru hebat. Boleh sebab kita tak cap siapa sorak. Di negara Arab, perempuan. Di Arab Saudi sendiri pun juruhebah radio perempuan. Kenapa Arab Saudi tidak Arab? Sebab tak nampak wajah perempuan itu. Itu beza. Kalau nampak direct lah, yang tu syarak nak bagi. Bagi setengah pendapat. Sebab itu negara-negara Arab tidak menghantar peserta musabakah wanita di dalam musabakah. Mana ada Arab, Syria, Lebanon, Jordan, tak ada tentang Saudi, Kuwait, mana ada. Laki-laki je masuk. Iran, Libya. Peserta wanita yang masuk musabakah ni ialah peserta-peserta wanita daripada sebelah negara yang sia-sia. Hujungnya, ya, hujungnya sia-sia. Malaysia, Indonesia, yang tu, yang sia-sia je tentang. Belah-belah Jordan, Arab, tak hantar tentang. Sebab mereka berpendapat bahawa suara perempuan itu adalah aurat jika dipamerkan di khalayak ramai. Jika dicantikkan. Kalau tak cantik, tak apa. Tak aurat. Macam cikgu. Tak aurat. Okey, anak-anak mari semua buka pukul 8 ya. Kuatnya suara cikgu tu. Ha. Tak aurat langsung. Pasal dia mengajar. Dia mengajar. Ataupun tukang kedai, juru jual kedai. Makcik, berapa ringgit sekilo ikan ni makcik? 8 ringgit. Lebih. Kuatnya suara makcik ni. Tak aurat. Dia meniaga. Lapan dia nak guna bahasa isyarat. Berapa dia makcik? Yelah buat apa? 800 ke 8 ringgit ke 80 ke 80 sen? Agak-agak laku lah tuan-tuan. Memang tak laku lah kedai dia. Masa tu dia boleh bercakap. Tidak aurat. Mengaji pun tak aurat. Ustaz, soalan ustaz. Macam kami ni orang perempuan. Tak aurat. Boleh tanya. Aurat ni saya kata suara ni bila dicantikkan. Apa makna dicantikkan? Kita dengar ni jadi seronok. Ni handphone. Hello? Ya ke? Nampak tu. Kita dengar pun nak takut. Apa hal kamu ni? Ya, apa hal kamu ni? Kadang-kadang kita dengar pun takut. Dia cantikkan suara tu. Jadi tuan-tuan hati-hati lah yang mana tu bertunang ni. Wah, nampak tu. Nampak? Wah, malam ni ya. Apa? Kamu ingat aku ni wak mustarjo ke? Wak, wak, wak. Dia kena cakap, okey, malam ni datang rumah ayah, ayah nak jumpa. Tapi taklah kata macam tu. Okey, Abang Man, malam ni datang rumah, ayah nak jumpa, nak bincang pasal nikah. Itu boleh bahasanya. Jangan. Wah, ayah datang, suruh datang rumah. Hei, ya hak wak di sana tu, ya Allah, budak-budak gini ke tuan-tuan. Nanti hati-hati lah aurat tu. Macam tuan-tuan telefon kawan tuan-tuan. Abang ni, hello, assalamualaikum. Salam. Abang Man tak, Abang Man? Abang Man pergi market. Bila dia balik? Tak tahu. Dia tu pergi market macam tu. Besok balik, Abang. Orang beli ikan, dia tangkap ikan. Apa pesan, yuk? Tak ada apalah nak jumpa dia. Okey, assalamualaikum. Tak apa. Yang salahnya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang Man ada, Kak? Abang Man tak ada. Dia ke market. Sudah. Yang yuk ke sana tu, ya Allah. Sudah. Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Sudah. Yang ni yang dilarang. Itu yang dilarangnya. Jadi kalau suara tuan-tuan tegas, suara kita tak ada romantik-romantik, tak menaikkan nafsu orang, tak apa, tidak dikira sebagai aurat. Tak salah langsung. Jadi kita akan baca lagi tentang maksud aurat. Kita baru bincang tentang masalah suara. Ada setengah kata tengok bayang perempuan pun aurat. Betul ke? Tak boleh tengok perempuan ni. Bayang mereka pun aurat loh. Tu nak tengok apa? Tuan-tuan tengok bayang di tanah tu perempuan. Tuan-tuan nak share? Takkan bayang pun share. Nah, lain. Okay, jangan tuan-tuan. Kita belajar betul-betul. Ada yang kata pula, ya, langsung tak boleh dipegang. Perempuan ni langsung tak boleh pegang. Tuan-tuan jadi doktor ni. Tu doktor kita ada. Takkan tak boleh pegang. Langsung sakit. Main pegang dengan pen. Sakit di mana? Tengok. Okay, dia support je kita tuan-tuan. Maka kenalah belajar di mana tempat yang boleh pegang. Di mana tempat yang tak boleh? Boleh pegang. Di mana tempat yang boleh tengok? Di mana tempat yang tak boleh? Tengok. Bukan langsung tak boleh pegang. Orang sakit boleh pegang. Tapi ada syaratnya. Orang jatuh motor boleh ditolong. Tapi ada syaratnya. Jatuh motor perempuan. Orang-orang jatuh. Kita tolong abang. Aduh. Kita kata haram. Tolong. Ya, jenuh. Mati lah kawan tuan-tuan. Elok datang motor lah. Rempuh dia mati tu. Masa tu tak ada aurat dah, tolonglah dia. Masa tengah bersalin, mana ada aurat lah. Isteri nak bersalin, masuk hospital. Tiba-tiba doktor yang nak sambut baby tu laki-laki. Masa itu nyawa, darurat lah. Tak kira ada siapa, boleh sambut baby tu. Dengan isteri tu kata, tak ma, aurat, tak ma apa. Aduh, sakitnya tu, tak ma apa, tak ma apa. Hang tak mau bersalin ke, tak mau kat doktor ni. Saya nak bersalin tapi tak mau doktor ni sambut. Haram. Masa itu dah tak kira haram. Baby tu siapa sambut pun tak apa dah. Menyelamatkan nyawa pada masa itu. Tapi persoalannya, masa tak bersalin tu macam mana hukum? Tuan-tuan duk cek bulanan tu. Duk bawa perut pergi cek dekat doktor. Waktu belum salin. Ya, doktor pun ambil bubuh di telinga ni pegang. Tak maaf ya. Dah. Okey, baby ni okey. Tengok. Ha, tengok baby kah? Tengok apa? Masa itu adakah dikira sebagai aurat? Dia belum sakit nak bersalin. Dia belum sakit nak bersalin. Adakah pergi scan itu nak menentukan jantina, tengok jantina laki-laki perempuan itu diluluskan oleh syarak? Ini kuliah kita pada bulan hadapan, insya-Allah. Itu pun kalau kontrak disambunglah. Kalau kontrak tak disambung, cukup sampai di sini sajalah. Relakan perpisahan kita. Baik, cukup di situ. Ada masalah. Ya. Perempuan. Ya. Pakai bedak dengan? Lotion. Dia nak pakai masa bila? buah dia. Ya. Segala jenis wangi-wangian. Ya, segala jenis wangi-wangian. Baik, jadi segala jenis wangi-wangian ni kita akan baca. Kita perlu lagi belajar tentang wangi-wangian. Serupa nak sentuh tadi tentang wangi-wangian. Bagaimana yang diharuskan? Saya ustaz menghadapi masalah bau badan. Kalau saya tak pakai minyak wangi ustaz, saya akan jadi malu bila masuk dalam lift. Semua orang akan pukul mulutnya dan hidung mereka. Jadi bagaimana cara saya nak mengatasi masalah bau badan saya? Sebab itulah saya menggunakan dia tu. Dengan sekali semburan, saya akan jadi wangi. Jadi, apa masalahnya? Pakai minyak wangi ke atau menutup bau badan? Boleh tak pada masa itu memakai minyak wangi? Kerana masalah bau badannya yang sangat kuat. Macam kita nak pergi masjid. Sampai orang lari daripada kita. Lain-lain kita duduk seorang, sah belakang sekali. Orang tak mau duduk kita. Macam orang pening bau kita. Jadi ada dah alternatif lain untuk menutup bau badan. Bau badan itu berpunca daripada peluh. Bau badan itu berpunca daripada ketiak. Bau peluh dan ketiak berpunca daripada soal makan dan minum. Yang kedua soal hormon. Kadang-kadang budak yang baru nak naik hormonnya tak tahu lagi, tak stabil lagi. Maka hormon juga mempengaruhi bau badan. Jadi syarak menggunakan kaedah apa untuk mengelakkan bau badan? Menutup bau badan. Bagaimana nak nutup bau badan? Dengan limau. Dengan sekarang ni dah dijual dah serbuk-serbuk untuk menghilangkan bau keringat, bau peluh. Maka gunakan alternatif itu. Okey. Kalau wangi-wangian itu adalah ubat, jadi wangi tapi dia ada ubat, maka atas ubat itulah dipakainya, bukan atas sebab wangi itu. Macam lotion tadi. Dia sebab saya pakai lotion muka ni, sebab saya krim muka ni untuk mengelakkan cahaya matahari membakar mukanya. Terpaksa dia pakai lotion. Itu harus. Mungkin kulit dia alergi, kulit dia nipis kan, tak sesuai dengan cahaya matahari. Ataupun bibir dia terlalu sejuk, cuaca terpaksa dia pakai gincu. Untuk mengelakkan bibirnya mekar, itu ada sebab dia pakai. Maka hukum dia harus walaupun wangi sekalipun. Ha, tengok pada sebab pemakaiannya. Baik, ada lagi masalah. Ya. Ya. Tabarus itu lebih kepada pakaian. Aha. Tabarus dan suara ni untuk perempuan saja kah? Nampak-nampak gayanya gitu lah. Ya, tabarus dan suara aurat. Laki-laki tidak aurat suaranya ya. Kalau laki-laki aurat boleh jadi imam. Haram untuk imam jadi imam pasal apa? Aurat. Ya tak. Tabaruj bagi laki-laki mungkin sombong dan riak. Dia pakai baju hampa ni kalau tak ada 400 dia pun jangan pegang baju jenis ni. Yang tu sombong dah. Mungkin dia pakai pada kasut. Kasut saya ni kulit boya lah. Tak ada 2000 jangan pegang. Itu jadi sombong. Nah, tabaruj tak itu pula. Ataupun dia pakai gelang emas ke, ataupun dia pakai subang ke. Ya, baru ni saya jumpa satu gad. Saya kira tiga pakai subang. Saya nak masuk satu pejabat, nak bagi IC kat dia. Tengok. Tu subang ke apa? Subang lah encik. Tak salah ke pakai tu? Apa biasa pun tak emas. Saya kata, saya mengaji tu, kalau bukan emas pun haram juga. Okey, tingkat satu. Terus sebut tingkat satu. Saya kalau saya sebut saya ustaz, dia marah lah kan. Dia pun tak kenal saya. Kalau dia kenal mesti dia tahu. Tengok nama saya pun tahu lah. Muhammad Kazim bin Elias. Ni ustaz Kazim lah kan. Ni makna dia pun tak kenal. Makna dia orang tak mengaji lah. Jadi saya sebut lah. Saya mengaji kat masjid hari tu. Ustaz tu kata mah pun ni besi biasa pun tak boleh buat subang. Laki-laki haram. Dia tak jawab apa lah. Tingkat satu lah. Makna dia tak suka dengar tu. Tapi sekurang-kurangnya kita bercakap je lah. Itulah masalah laki-laki. Yang dia tak boleh pakai perhiasan. Kita tak kata tabarus lah, tapi haram. Pakaian yang haram bagi laki-laki. Masalah suara tidak haram. Melainkan kalau suara itu menyanyikan lagu-lagu yang haram. Haram lah. Bukan atas suaranya haram, atas lagunya itu. Suara tetap tidak aurat bagi laki-laki. Boleh ya? Habis dah. Mari. Ya. Dah jawab apa? Ha, dia baca soalan. Nak baca? Tak payah lah. Ni anak baca. Kukuk jadi ustaz lagi. Baik, soalan macam-macam masuk ni. Seorang suami suka gedik dengan kawan saya, tapi cemburu bila ada orang lelaki cuba take saya. Ha, elok lah. Macam-macam soalan ya. Baik, assalamualaikum. Salam. Sekiranya kanak-kanak kencing di atas lantai terazor, macam mana cara nak membersihkannya agar tempat tu boleh dijadikan tempat sembahyang? Ambil air, simbah lah. Lepas tu ambil kentualah ataupun kain apa-apa, keringkan lah dia, sembahyang lah. Janji tidak ada lagi air najis di situ, tidak ada lagi bau, tidak ada lagi warna, tidak ada lagi rasa di situ. Boleh lah, basahkan dulu sampai hilang air kencingnya. Lepas tu ambil kain ke apakah, mop ke apakah, lap. Ha, tengok ada lagi tak bau dia. Tak ada, boleh dah sembahyang. Hukumnya sah. Jadi tuan-tuan, ni soalan yang masuk tadi ni. Dia kata suami suka gedik, tapi bila orang take saya, dia marah pula. Tapi suami saya suka gedik dengan kawan, saya tak marah pun. Jadi suami gedik macam apa? Masalah dia, dia suka gedik. Tuan-tuan fahamkan gedik ni apa? Gatai lah, apa lagi kita gedik, gedik, gedik. Tak jangan lah, tu biar orang lelaki-lelaki lah. Dia tengok perempuan tu pun layak dia sikit. Lagi. Ya, setengah-setengah lelaki-lelaki yang dah kahwin ni lagi pandai padahal belum kahwin. Bila guna ayat body yang bagus, body language yang bagus, ayat yang bagus, anak dara pun cair. Ha, ni bahaya lelaki-lelaki dah kahwin. Ha, bila dah cair ni dia gedik pula. Ya, kita ada isteri. Kita kenalah jaga hati isteri juga. Kita juga kecil hati bila orang beritahu kita isteri hang gedik dengan orang lain. Isteri juga kecil hati bila orang beritahu dia laki hang gedik dengan perempuan lain. Jadi masing-masing jaga, jaga hati. Yang kedua jaga hukum. Yang pertama jaga hukum, yang kedua jaga, jaga hati. Bila dua benda ni tak jaga tuan-tuan, lebih hukum tak jaga, hati tak jaga, lingkup hati isteri tak jaga, hati suami tak jaga. Jadi isteri macam mana orang ngorak sekalipun, ingat suami. Walaupun suami kita kurui, rendah, bulu dada tak ada, yang main ngorak kita tu badan agam tinggi, bulu dada ni naik ke muka banyak tu tuan. Nak buat macam mana, dah kita pilih hak tu lah. Macam mana dah hukum kan. Okay, wallahualam. Masih-masih lah tuan-tuan. Tapi berat lah. Selalunya cubaan, godaan ni datang lepas kahwin. Sebab tu timbulnya istilah. Tak tahulah, lepas kahwin macam-macam aku jumpa. Masa tak kahwin tak jumpa pun silap. Itulah cubaan nama dia. Cubaan. Macam perempuan cubaan. Masa anak darah tu tak ada siapa minang. Bila suami kita minang, kita terima. Lepas-lepas beranak seorang, ya Allah ramai yang minang. Yang kaya, yang segak, yang lawa. Nanti dia kata tu silap mak kahwin. Kalau aku tunggu 2-3 tahun sikit ni, hilang. Inilah yang dikatakan cubaan. Jadi sabarlah banyak-banyak atas cubaan itu. Wallahualam. Boleh ya? Baik, kita jumpa pada bulan hadapan insyaAllah. Bersama. Malam ni pun saya tak balik ni. Malam ni saya ada di Pucung. Di Pucung pula. Di Subang. Subang Perdana. Saya pun tak tahu nak bisubi Subang Perdana atau mana. Surau Subang Perdana. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلز أقدامهم وصلت عليهم كلبا من كلاب يقحار الجبار منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الحمد لله رب العالمين. سبت ماهك تتركسر بحسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.